bersamamu di setiap waktu. Aku ini lelaki yang sedang nikmati cinta di mabuk asmara. Bila ada kamu, aku perlu. Aku ini wanita yang sedang dilanda cinta di buai asmara. Bila